Okay, party people, enjoy with me. I, Hendro Eike, Alfian Satilo, Vanilla Kada, Meli Yorixi, Alfitra, and Fiesta Kupa, Remax. Goyang dua jari, biar torang happy. Goyang dua jari, torang party lagi. Goyang dua jari, dengan cewek cantik. Putar-putar jari, kita goyang lagi. Temani musik happy, cewek mari merapat sini. Biar torang mengiri, torang nyanda peduli. Torang tetap santai diiringi musik asik. Biar redas mengiri, torang tetap. Ladies, party, kita goyang happy. Ladies, ladies, party, mari mendekat sini. Ladies, ladies, party, kita goyang dua jari. Biar mata pagi dan diamis di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Goyang tipis, tipis, tipis. Sablamana, tulis